لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di مصطلح الحديث yang ke-11 poin yang ke-11 قال المؤلف حفظه الله تعالى الاختلاف على راوي في مخرج الحديث perselisihan atas seorang rawi di makhrajul hadis tentang masalah makhrajul hadis. Makhrajul hadis itu adalah seorang barakallahu fikum yang dengarnya terpencar sanad ini. Paham barakallahu fikum. Kita tengok apa itu makhrajul hadis. Wa makhrajul hadis kama fassarahu Ibnu al-Arabi Abu Bakr. Perhatikan baik-baik, Ibnul Arabi Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Arabi tidak pakai alif lam itu sufi. Barakallahu fikum. Adapun Ibnul Arabi Abu Bakar imamun min a'immati ahli sunnah. Kata beliau, makhrajul hadis artinya ayyakuna min riwayati rawin qad ishtahara bi riwayati hadithi ahlu baladihi. Qatadah fil basriyin wa bi ishaq as-sabi'i fil kufiyin wa ata' fil makkiyin wa amsaluhum fa inna hadith al-basriyin masalan idha ja'a an qatadah wa nahuhu kana makhrajuhu ma'ruf wa idha ja'a ghayru an ghayri qatadah wa nahuhu kana shaddan. Kata al-imam Ibn al-Arabi Abu Bakr, ayakuna min riwayati rawin qad ishtuhira bi riwayati hadithi ahli baladihi, yakni riwayatan yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dia telah masyhur periwayatannya di negeri tertentu, seperti al-imam Qatadah fi al-basriyin, orang-orang Basra mengambil ilmu dari Qatadah. Wa Abi Ishaq as-Sabi'i fil Kufah fil Kufiyyin, orang-orang Kufah mengambil hadisnya dari Abu Ishaq as-Sabi'i. Wa Ata fil Makkiyyin, dan Ata bin Abi Rabah untuk orang-orang penduduk Makkah dan yang serupa dengannya. Fa inna hadis al-Basriyyin masalan idza ja'a an qatada wa nahwihi kana makhrajuhu ma'ruf. Contohnya hadis al-Basriyin, hadisnya orang-orang Basrah. Sebagai contoh, idza jaa'a Qatadah, kalau melalui Qatadah, al-Imam Qatadah, sayyid wa nahu kana makhrajuhu ma'rufa, dan yang semisal dengannya, semisal dengan Qatadah, maka makhrajuhu ma'rufa, yakni telah diketahui arahnya dan siapa yang menyampaikannya. Wa idza ja'a ghairi Qatadah wa nahwi kana syadzan. Dan kalau ternyata bukan dari Qatadah riwayatannya orang-orang Basriyin, maka biasanya syadz. Qultu wa ma'nahu ay yakuna marwiyan min wajhin ma'rufin aw mahfuz. Fal wajhul mahfuz aw al ma'rufu huwa makhrajul hadis. Aku katakan makna dari pembahasan kita ini, ay yakuna marwiyan min wajhin ma'ruf. Hadis ini diriwayatkan melalui jalan yang sudah ma'ruf, sudah diketahui jalannya. Hadis ahli Basrah au mahfudun, atau terjaga. Fal wajhul mahfud awil ma'ruf, maka hadis ini dari arah yang terjaga dan ma'ruf dikenali, wa makhrajul hadis. Ini yang biasa disebut dengan makhrajul hadis, tempat keluarnya. Wa mithalu dzalik, contohnya. Insyaallah dengan contoh akan lebih jelas bismillah, karena terkadang kalau cuma sekedar teori terkadang masih orang bingung. Contohnya apa ini, nama hadithu al-amalu bin niyat. Hadith al-amalu bin niyat, hampir kita kenal hadis ini. Barakallahu fikum. Innamal amalu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Kata Rasulullah SAW, innamal amalu bin niyat, sesungguhnya amalan itu disertai dengan niatannya masing-masing. Amalan pasti disertai dengan niatan. Hanya orang gila, orang yang ngigau, yang tidak ada niatannya. Jadi, ketika Anda bertemu dengan seseorang di pasar, ngapain kesini? Ketika Anda menanyakan tentang ngapain dia kesini, berarti Anda telah menanyakan tentang niatannya sebelum dia kesitu. Jadi, Anda ketemu dia di pasar, mau ngapain di sini? Nah, ya, mau beli ikan. Berarti dia menyampaikan kepada Anda niatannya mendatangi pasar mau beli ikan. Barakallahu fikum. Dan semua orang akan telah meniatkan apa yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu niatan itu di kalbu, bukan di bibir. Kapan muncul di bibir? Ketika Anda tanya. Paham barakallahu fikum. Dan Allah Maha mengetahui apa yang Anda niatkan, apa yang Anda simpan dalam dada kalian. Kata Allah SWT, ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang mereka sembunyi dalam dada-dada mereka. Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh tentang orang yang hijrah. Boleh jadi kita melakukan amal yang zahirnya amal soleh, kan demikian. Sholat, sama-sama sholat, dipimpin oleh imam, ruku, sujud, barakallahu sampai selesai. Baik. Tapi boleh jadi niatan masing-masing itu berbeda. Baik. Atau ada di antara mereka yang berbeda niatannya. Baik. Subhanallah. Sama-sama orang berangkat haji, juga pulang sama-sama, tapi niatannya berbeda-beda. Ada yang memang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala cari pahala, ada yang tujuannya hanya untuk dagang, ada tujuannya hanya untuk mendapatkan tambahan titel haji. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari masyarakatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian beliau mengatakan, "Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrah hanya untuk Allah dan Rasulnya, pindah tempat, barakallahu fikum, pindah kampung. Barang siapa yang hijrahnya, pindahnya dari kota Makkah ke kota Madinah karena Allah dan Rasulnya, untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan agama dan keyakinannya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi dia akan dapat pahala dan hijrahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya, adapun hijrahnya hanya karena urusan dunia, kan boleh jadi orang pindah hanya karena urusan dagang, jadi urusan pekerjaan, atau hanya karena ada seorang perempuan yang dia akan nikahi, aw imra'atin yatazawwajuha, maka kata Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan niatannya tadi. Barakallahu, sama-sama pindah, satunya dapat pahala, satu tidak dapat apa-apa. Ya kecuali apa yang dia negarakan itu. Dia dapat istri dan dapat pekerjaan, dapat penghasilan. Tapi pahala nol. Sama-sama nampaknya sebagai satu amal soleh. Barakallahu alaikum. Ini hadis ini senantiasa dibahas dan diangkat ketika pembahasan tentang masalah niat. Niat tempatnya di dalam kalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meniatkan, tidak pernah mengajarkan untuk melafadzkan niat. Seandainya kita diperintahkan untuk melafadzkan niat dan harus melafadzkan niat, dan hanya dengan melafadzkan niat kita akan mendapatkan pahala, maka terlalu banyak amal saleh yang Anda tidak dapatkan pahalanya. Barakallahu. Bukan cuma salat yang kita katakan ibadah. Usalli Taib nawaitu, taib. Nawaitu an usalli arba' rakatin isya'an fardhan lillahi ta'ala, ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Kata usalli fardhan dhuhri dan seterusnya. Ibadah bukan cuma sholat. Anda bersedekah itu juga ibadah. Kalau Anda mempersyaratkan, melafadzkan niat untuk semua ibadah Anda, banyak sekali ibadah yang Anda tidak dapatkan pahalanya. Barakallahu fiikum. Jadi setiap Anda mau bersedekah 200 ribu rupiah, nawaitu an atasaddaq. Taib. Mi'atu alf rubiyah. Taib. Sunnatan lillahi tabarakallahu. Taib. Setiap ente mau senyum-senyum kan ibadah juga, ya. Inti Anda juga harus niat, lafadzkan niatnya. Inti Anda mau senyum taip, untuk saudara saya. Barakallahu fikum. Semua Anda mau beri salam juga taip, Anda niatkan untuk memberi salam lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua amal soleh Anda harus lafadzkan niatnya. Barakallahu fikum. Niat itu tempatnya di dalam hati. Barakallahu fikum. Bukan di lisan. Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah melakukannya, yakni melafadzkan niat ya. Ya barakallahu. Demikian juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Niat itu tempatnya. Barakallahu. Anda mau niat puasa, tapi Anda sudah barakallahu fikum, sudah potong ayam misalnya hari misalnya Ramadan pertama ini kan, ada sudah potong ayam untuk pakai sahur. Tapi Anda sudah potong ayam ini, sudah niatan apa kira-kira? Mau ngapain potong ayam ini? Jadi anak antum mengatakan, abis siapa mau potong ayam? Nah, sebentar malam kurang sahur, pertama hari. Jadi, ya ini hari pertama untuk Ramadan kita ini. Barakallahu fikum. Ibunya sudah masak nasi, nanak nasi, persiapan. Itu sudah menunjukkan tentang apa? Ungkapan niatan Anda sesungguhnya. Barakallahu fikum. Bahwa Anda akan puasa, Anda telah meniatkan puasa di esok hari. Barakallahu fikum. Nah, kita kembali ke pelajaran kita. Barakallahu fikum. Itu pembahasan tentang masalah hadis yang kita bahas. Hadis ini ma'ruf. Kita lihat misalu dalika. Contohnya haditsul amalu bin niyyah. Fainama yuhfadu min riwayati Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Al-Qama al-Laythi an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Wa la yu'rafu illa min tariqi Yahya bin Sa'id bin Sa'id al-Ansari fa hadha huwa makhrajuh. Barakallahu fikum. Hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lihat wala yu'rafu illa min tariqi Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dan kita tidak ketahui hadis ini kecuali melalui Yahya bin Sa'id dari Muhammad Ibrahim At-Taim dari Al-Qama al-Laythi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Baik. Yahya bin Sa'id al-Ansari fahadha huwa makhrajuhu, inilah makhrajnya dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, tersebar luas. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah. Dari Yahya bin Sa'id al-Ansari barulah tersebar luas tayyib hadis ini. Fahadha huwa makhrajuhu. Wa amma ma yurwa min wujuhin ukhra fa ma'lulatun wa laysat hiya bi makhrajil hadith, makhrajil lil hadith. Adapun riwayatan yang lain, barakallahu fikum, diriwayatkan dari jalan yang lain, maka dia ma'lulah, ada cacatnya, ada penyakitnya. Walaysa hiya bi makhrajil hadis, makhrajil hadis, dia bukan makhraj hadis. Wa qad yakunu al-hadith aktsaru min makhraj idza ta'addadat asanidihi wa kanat mahfuzah aw ma'rufah. Dan boleh jadi satu hadis aktsaru min makhraj, barakallahu fikum, lebih dari satu makhrajnya. Idza ta'addat asanidihi, kalau memang banyak sanadnya. Wa kanat mahfuzah, dan memang mahfuz ma'ruf, hadisnya hasan atau sahih. Paham barakallahu fikum. Baik, paham maksud dikatakan makhraj hadis ini. Jadi begini. Yahya taib Ibnu Sa'id an Muhammad Ibrahim At-Taimi dari Al-Qama al-Laythi dari Umar. Taib, ini masih satu orang. Barakallahu fikum. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad Ibrahim. Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id. Dan setelah Sa'id inilah, Yahya bin Sa'id inilah tersebar. Barakallahu bikum. Banyak muridnya. Ini yang katakan makhrajul hadis. Bisa dipahami ini enggak? Baik. Ini dari Umar, setelahnya cuma satu orang, Setelah itu baru tersebar. Baik, itu dikatakan makhrajul hadis. طيب وبعض هذه الانواع صور خاصه من انواع اخرى فبعضها عام وبعضها خاص وانما اردنا التفصيل لان المبتدئ في هذا العلم هو المعني بهذا الكتاب والله ولي التوفيق وبعض هذه الانواع صور خاصه dan sebagian dari kan 11 barakallahu fikum 11 jenis-jenis ikhtilaf barakallahu fikum dibawakan oleh penulis di sini sebagiannya ada bentuk-bentuk secara khusus طيب وبعضها عام sebagiannya secara umum sebagiannya secara khusus wa inna ma aradna tafsila sebenarnya kita pengen di sini tafsir rincian li anal mubtadi fi hadzal ilmi huwa al ma'ni karena kita inginkan طيب dan tujuan kita menulis kitab ini untuk para pemula bi hadzal kitab yakni para pemula dari kalangan orang yang mau menuntut ilmu hadis ini tidak terlalu panjang tidak terlalu lebar tidak terlalu bagaimana-bagaimana menyulitkan barakallahu fikum tapi pokok-pokoknya saja wallahu waliyut tawfiq. Tebar kalau kita selesai sudah. Jadi pembahasan kita tentang masalah ini. Jadi berapa ini? Jadi anwa'ul ikhtilaf baina huwa. Barakallahu fikum mulai dari halaman 261 sampai 280. Ini satu pembahasan. تبارك الله بكم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك